Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai. Kita telah sampai pada masalah yang kelima, begitu? Benar? Ya, Ustaz, yang kelima, Ustaz. Masih ingat yang kelima apa ya? Yang kelima tertipu dengan jumlah mayoritas, Ustaz, ya. Iya. Jadi sebagian besar mengatakan bahwasanya kalau pengikutnya banyak itu berarti benar, Ustaz. Kalau sedikit berarti salah, Ustaz, ya. Ya, dan ini prinsip orang jahiliyah. Karena benar dan salah sekali lagi timbangannya itu bukan banyaknya orang. Al-haqqu la yu'raf birijal. Kebenaran itu tidak bisa dikenal hanya sekedar lihat orang-orangnya, banyak sedikitnya, kaya atau miskinnya. Ya. Asal banyak hartanya berarti selalu orang itu benar, belum tentu. Asal banyak pengikutnya, pasti itu orang benar, disayang Allah, belum tentu. Demikian pula, innama yu'raf ar-rijal bil haq. Orang itu akan dikenal benar atau salahnya, ya dilihat benarnya dia, jujur tidaknya dia di atas al-haq ini. Ya. Ini kalimat yang masyhur di kalangan para ulama, al-haqqu la yu'raf bir-rijali wa innama yu'raful rijal bil haq. Ya. Dan terakhir sudah kita sebutkan ayat-ayatnya yang menyebutkan bahwa prinsip orang jahiliyah itu adalah prinsip yang tidak bisa dijadikan hujah bagi kita. Islam menolak model cara prinsip seperti itu. Baik, mungkin penyiar masih ingat sebagian ayat yang telah disebutkan terakhir. Terakhir ayat yang ke-103 dari surat Al-Maidah, Ustaz, ya. Wa aktsaruhum la yaqilun. Gitu ya. Kemudian telah disebutkan hadis pula, Ustaz, hadisnya Abdullah ibn Mas'ud riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Ustaz. Gitu ya. Ya. Dan sekarang kita masuk hadis yang menunjukkan bahwa barakallahu fikum bahwasanya kebenaran itu barakallahu fikum justru semakin jauh dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan semakin asing dan terasingkan. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau bersabda di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Na'am, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bada'al Islamu ghariba. Awal datangnya Islam, mulai datangnya Islam itu asing. Wa sayaudu kama bada ghariban. Dan akan kembali sebagaimana pertama kali datang, yaitu asing. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah bagi orang-orang yang ghuraba. Hadis ini akhrajahu Muslim fi sahihihi, dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi dalam hadis ini merupakan dalil bahwa manusia yang berpegang terhadap ajaran Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu nanti akan kembali terasingkan, akan terlihat asing di tengah-tengah manusia. Ya. Dan diterangkan di sini beberapa makna daripada al-huraba. Apa makna huraba dan bagaimana sifat-sifat mereka? Disebutkan dalam riwayat Ibnu Mas'ud yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Qila ya Rasulullah, wa manil huraba?" Wahai Rasulullah, siapakah yang disebut dengan huraba? An-nuzza' minal qaba'il. Yakni an-nuzza', kelompok yang keluar, kelompok yang sedikit dari beberapa kabilah-kabilah. Muncul dari kabilah satu orang, kabilah yang lain satu orang, ya nuzak, orang yang muncul dari tengah-tengah kabilah. Lalu yang kedua, riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Al-Ajurri ketika beliau ditanya, waman hum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah huraba itu? Alladzina yuslihun idza fasadannas, orang-orang yang mereka yuslihun, memperbaiki dirinya, memperbaiki orang lain. Idza fasadannas, apabila manusia telah mulai rusak, yakni rusak dari al-haq, merusak al-haq, atau mereka berada di atas kebatilan. Dia tampil memperbaiki dirinya supaya tidak ikut bersama para manusia yang berbuat kerusakan. Kemudian riwayat yang lain, makna huraba, barakallahu fikum, riwayat Imam Tirmidzi dari jalan Katsir bin Abdullah Al-Muzani an abihi an jaddih, bahwa yang dimaksud huraba, ya, yakni kata beliau, alladzina yuslihun ma'afsadannas min sunnati. Huraba, makna huraba yang berikutnya adalah, kata Rasulullah SAW, orang-orang yang yuslihun, mereka memperbaiki diri mereka. Ma'afsadannas min sunnati, di saat manusia itu membuat kerusakan terhadap sunnahku, ya. Di saat manusia merusak sunnahku, na'am, maka huraba itu memperbaiki kondisi manusia. Bukan ikut merusak, tapi dia tampil memperbaiki manusia, memperbaiki dirinya. Ini riwayat Imam Tirmidzi. Iya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa huraba adalah, dalam riwayat Imam Ahmad wa Tabrani an Abdullah ibn Amr, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tuba lil huraba." Kulna, "Wa manil huraba?" Amr ibn al-As mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tuba lil huraba." Beruntunglah. Ada yang mengatakan tuba itu nama salah satu dari surganya Allah. Kulna, "Wa manil huraba?" Siapakah huraba itu? Beliau menafsirkan, "Qaumun qalilun." Qaumun qalilun, kaum yang sedikit, ya. Fi nasin su'in katsir, di tengah manusia yang jelek. Manusia yang banyak lagi jelek. Man ya'sihim akthar mimman yuti'uhum, orang yang bermaksiat itu lebih banyak daripada orang yang taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Itu adalah makna huraba yang dikeluarkan Imam Ahmad wa Tabrani dari jalan Abdullah ibni Amr. Jadi kaum yang sedikit di sini sebagai syahid bahwa prinsip orang jahiliyah sekali lagi itu telah dibantah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa al-haq sekali lagi itu justru semakin jauh dari zaman kenabian itu semakin sedikit, bahkan akan asing seperti awal kali datangnya Islam di muka bumi ini. Lalu berikutnya, makna huraba dalam riwayat dari Abdullah ibni Amr marfu'an yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi wa Ahmad. Tayyib, Rasulullah SAW meriwayatkan dalam riwayatnya, dan sebagian ulama menyebutkan riwayat ini lemah. Ya. Ketika ditanya man huraba al-firarun bidinihin yab'athuhumullahu ta'ala ma'isa. Kaum yang lari membawa agama mereka. Ya. Kaum yang lari membawa agama mereka, kemudian Allah Ta'ala bangkitkan, turunkan Nabi Isa ibni Maryam alaihi salam. Ya. Sehingga qauluhu, ucapan badal Islam ghariba, kata Imam Ibnu Rajab, awal mula kali datangnya Islam itu asing. Ya. Apa yang dimaksud, kata Ibnu Rajab, begini maknanya. Yuridu bihi anna nasa kanu qabla mab'athihi ala dalalatin amah. Kondisi manusia sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu secara umum dalam kondisi sesat. Ma dalil ala dalik? Apa dalilnya kalau manusia sebelum diutusnya beliau dalam kondisi sesat? Hadis Muslim. Riwayat Imam Muslim dari Iyadh ibni Himar. Inna allaha nazara ila ahlil ardi famaqatahum arabahu wa ajamahum ila baqaya min ahlil kitab. Dalam hadis Muslim dari Iyadh ibni Himar dari Nabi SAW, sesungguhnya Allah melihat kepada penduduk bumi ini, baik itu orang Arab atau orang Ajam, maka Allah murka kepada mereka. Karena mereka telah menyimpang dari jalannya Allah, dari Tauhid. Illa baqaya min ahlil kitab. Di sini syahidnya kecuali sedikit yang tersisa dari ahlul kitab. Jadi ahlul kitab yang Allah telah turunkan Taurat dan Injil, itu sedikit dari mereka yang berpegang teguh dengan kitab mereka sendiri. Kebanyakan ahlul kitab mereka telah menyimpang dari alkitab yang Allah turunkan kepada mereka. Maka Rasulullah SAW datang dalam kondisi seperti itu. Allah murka terhadap orang Arabnya dan orang Ajamnya. Ya. Maka beliau diutus ke muka bumi ini mengajak kepada Islam. Ya. Dan yang menerima itu sedikit dari keluarganya saja. Ya, pertama kali siapa yang menerima ajakan Islam ini, penyiar? Khadijah, Ustaz, ya. Istrinya sendiri, bukan orang lain, istri sendiri. Masya Allah. Orang terdekatnya. Jadi, orang yang masuk Islam baru dua. Ya, yang mendakwahkan dan mengikuti ajaran Allah Ta'ala ini baru dua orang. Kira-kira kalau dua orang dibandingkan orang sejagat, mana yang benar kira-kira dalam hal ini? Orang menyangka banyak ya misalnya. Kebanyakan orang. Rasulullah SAW dan istrinya saja waktu itu. Baru kemudian beliau mendakwahkan kepada sepupunya. Siapa itu? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sudah berapa? Tiga. Lumayan. Yang mengikuti ajakan dua orang. Tiga bersama beliau. Mulailah beliau mendakwahkan kepada teman dekatnya, Abu Bakar As-Siddiq dan yang lainnya. Sampai kemudian Islam itu dikenal oleh orang Arab. Ya. Tapi walaupun demikian, barakallahu fikum, dakwahnya masih sembunyi-sembunyi. Nah, ini tidak lain dakwah dengan sembunyi-sembunyi itu karena memang kondisinya itu masih asing. Kalau ada orang dengar dakwahnya beliau dari kalangan tokoh-tokoh musyrikin, marah. Karena diajak, mereka menganggap ini adalah dakwah yang menyimpang dari jalan ajaran nenek moyang mereka. Itulah makna daripada asing. Di awal datangnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya Islam ini menyebar. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat, wahai Nabi, manusia masuk ke dalam Islam ini dengan berbondong-bondong. Nah, mulai banyak ini kalau datanya berbondong-bondong, rombongan. Ya, itu. Jadi mulai dikenal sampai menyebar ke penjuru dunia. Begitu. Namun, saya ingatkan dalam hadis ini, wasaya'udu kama bada, Islam itu akan kembali apa? Asing. Seperti awal datangnya Islam. Ma'asyiral muslimin, di sana ada penjelasan yang bagus yang diterangkan oleh Imam Nawawi di dalam syarah sahih muslimnya. Ya. Yakni wasaya'udu ghariba, dan akan kembali asling. Ya. Apa maknanya? Ini kata beliau, zahirul hadis, makna secara umum dari hadis ini, annal islam bada'a fi ahad minan nas waqillah. Makna hadis ini kata Qadhi bin Iyad, bahwa zahir hadis secara umum, Islam mulai datang fi ahad, pada satu orang, waqillah, dalam keadaan jumlahnya sedikit. Satu orang, dua orang, dan dalam kondisi qillah, sedikit. Sumantasyara bohara, kemudian menyebar, dikenal. Ya. Summa sayal haquhu an-naqsu wal ikhlalu hatta la yabqa illa fi ahad. Sehingga kata Imam Qadhi Ibn Iyad, sehingga akan yalhaquhu, menyusul kondisi Islam, umat Islam maksudnya, berkurang. Sehingga tidak tersisa kecuali fi ahad. Islam itu dikenal hanya oleh ahad, satu orang. Waqillah, dan sedikit jumlahnya. Itu makna yang diterangkan oleh Qadhi bin Iyad. Wasaya'udhu wariba wahuwa ya'razu ilal Madinah. Artinya, akan kembali. Ada yang mengartikan akan kembali seperti awal datang. Kata Qadhi bin Iyad pula, yakni akan kembali kemana? Ilal Madinah. Akan kembali ke Madinah. Artinya apa? Dalam riwayat hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim, innal iman layak rizu ilal Madinah kama ta'rizul hayatu ila hujriha. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Islam, iman itu akan kembali. Kemana? Ke Madinah. Ya. Karena dari Madinah inilah disebarkan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dai-dai diutus ke Yaman, ke Mesir, ke Irak, ke Kufah, ke Basrah, ya. Oleh beliau disebarkan Islam. Iman akan kembali ke Madinah. Kama ta'rizu, sebagaimana akan kembali al-hayyah, ular, ila hujriha, ke lubangnya. Hadis Muslim. Ini dalam lafaz Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sehingga makna innal islam bada ghariban wa sayaudu ghariban kama bada wa huwa ya'rizu baina masjidaini. Dia akan kembali ke dua masjid. Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Kama ta'rizul hayyah fi hujriha. Sebagaimana seekor ular kembali ke lubangnya. Ini makna yang diterangkan oleh Imam Nawawi membawakan riwayat yang ada di dalam riwayat-riwayat Imam Muslim. Para pendengar sekalian, barakallahu fikum, itulah bahwasanya Islam yang kita pegang ini tayyib, semakin hari akan semakin banyak orang yang menganggap aneh, diasingkan, tidak dikenal. Ya, kenapa ini semua terjadi? Ibnu Rajab Al-Hambali menyimpulkan, orang itu menganggap aneh dan menganggap ajaran beliau adalah perkara yang asing dan diasingkan ketika manusia terkena fitnah. Ya, terkena apa? Perkara yang namanya fitnah. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, yang menjadikan orang itu mengasingkan Islam ini, ya, ialah barakallahu fikum walam tazal hatani fitnatani, kata beliau, suma a'mala syaitan maka idahu, semudah setan membuat tipu dayanya alal muslimin, kepada orang muslimin, wa alqa ba'sahum bainahum wa afsya bainahum fitnatis subuhat wasyahawat. Setan melemparkan usahanya di tengah-tengah umat Islam, menyebarkan di antara mereka fitnah. Ya ini. Apakah dua fitnah itu? Fitnah syubhat wasyahawat. Dua fitnah. Wala tazal hatan fi'atan fitnatan tatazayadan say'an fasay'a. Terus menerus. Dua fitnah ini bertambah dan bertambah, sehingga syaitan itu semakin menguasai jiwa-jiwa manusia. Wa ata'ahu aktsaral khalqi, akhirnya mentaatilah kepada syaitan kebanyakan manusia. Nah ini, jadi karena saking banyaknya orang yang sudah tunduk dengan upaya tipu daya syaitan, sedikit yang selamat. Nah, disitulah. Faminhum man dakhala fi ta'atihi fi fitnatis syubuhah. Golongan pertama, ada yang masuk di dalam ketaatan kepada Allah, tapi masuk juga ke dalam fitnah syubuhah. Jadi, dia beribadah, tapi di dalam ibadahnya terdapat syubhat. Entah itu syubhat berbentuk kebid'ahan, ya, pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan prinsip Islam, begitu. Wa minhum, golongan yang kedua ini, man dakhala fi fitnatis syahawat. Setan memasukkan ke kelompok sebagian orang dengan syahwat. Yang ketiga, ini lebih jelek, jama'a bainahuma. Jadi setan berhasil mengumpulkan dua tipu daya itu kepada kebanyakan orang. Satu, fitnah syahwat. Ya, yang kedua, fitnah syubhat. Ini lebih parah ya. Ya, syahwatnya maju. Ya, fitnah kebid'ahannya juga apa? Nemen. Ya. Jadi dua-duanya berhasil setan menggiringnya. Nah, ini banyak pengikutnya. Sehingga orang yang selamat dari dua fitnah itu sedikit. Ya. Orang yang selamat dari fitnah tadi sedikit. Sehingga terasinglah orang-orang yang berpegang dengan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba sekarang kita lihat. Orang semakin banyak ya melupakan terhadap akhirat. Dia terfitnah dengan syahwat. Coba perhatikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaifa antum idza futiha alaikum khaza'in Faris warum. Ya. Nabi SAW bertanya, bagaimana antum sekiranya nanti kalau Allah membuka kemenangan terhadap negeri Persia dan Romawi. Ya. Ya. Harta-harta akan jadi rampasan milik orang Persia dan Romawi. Ayu qaumin antum, kira-kira antum jadi kaum yang mana? Qala Abdurrahman, Abdurrahman menjawab, kama amarana Allah. Kami akan selalu menjalankan seperti yang Allah perintahkan kepada kami. Kata Imam Nawawi, kami akan memuji Allah, mensyukuri nikmat Allah. Kami akan selalu meminta tambahan dari keutamaan Allah. Itu maksud ucapan Abdurrahman bin Auf. Nabi menjawab, "Aghaira dalik," atau malah sebaliknya. Ya. Tatanafasun, kalian akan berlomba-lomba. Summa tatahasadun, kemudian saling hasad. Summa tatadabarun, kemudian saling bertadabur, ungkur-ungkuran. Ya. Ungkur-ungkuran siapa ya? Maksudnya tidak mau sapa menyapa karena ribut urusan apa? Dunia. Begitu ya. Itu pertanyaan Nabi, ghairu dzalik. Atau malah tidak seperti itu ya. Berlomba-lomba. Berlomba-lomba dalam kebaikan mencari akhirat sih bagus ya. Bagus kan ya. Bagus lah itu. Diharuskan. Sar. Harus malah bukan bagus kok. Harus. Fafi dzalik falyatana fasil mutanafis. Tapi kebanyakan orang sekarang berlomba-lombanya mencari kebaikan pahala atau apa ya? Dunia Zat ya. Iya, paling awal bangun tidurnya jam 3 sudah bangun. Mengejar apa jam 3 bangun? Tahajud atau ngejar untung dunia? Ya, kebanyakan orang ya lupa yang satu ini. Kemudian setelah berlomba-lomba kata beliau akan hasad di tengah kalian. Nah, ini orang yang ikhlas tidak muncul hasad dalam mengejar dunia sedikit ya. Kalau sudah rebutan dunia ya biasanya sikut, menyikut gitu apa ya? Iya, tendang-menendang. Oh, sama tendang juga? Itu sepak bola kali. Ya, intinya itulah hasad. Kemudian saling berujung pada tadabur, membuang muka. Ketemu, lengos. Pura-pura ucapan, assalamualaikum, kaifa halak. Enggak. Ketemu lari. Kenapa? Wah itu lawan bisnis saya itu. Itu membahayakan dunia saya itu. Masya Allah. Sehingga orang yang tidak memiliki sifat-sifat tadi, tidak tanafus, tahasadun, tadabarun, itu orang yang diselamatkan dari fitnah syahwat. Yang kedua, fitnah syubhat. Hadisnya sudah sering kita dengar. Rasulullah SAW bersabda, sataftariku ummati ala salatin wasab'ina furqah. Gitu. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 firqah. Ya, banyak ya. Banyak. Coba lihat, Nabi mensifati yang selamat illa wahidah, kecuali satu. Nah, yang disebut kelompok selamat cuma satu. Berarti lawannya adalah kelompok yang banyak saatnya. Yang banyak tapi tidak selamat. Nah, jadi dengan ini barakallahu fikum, kembali kita simpulkan bahwa manusia terjatuh kepada penyimpangan-penyimpangan tadi, terasing dan terasingkan setelah mereka berhasil, setan berhasil menggoda kebanyakan orang dari fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Adapun orang yang diselamatkan dari dua fitnah ini, itu adalah kelompok yang sedikit. Maka kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar digolongkan sebagai orang yang diselamatkan dari dua fitnah tadi, walaupun kita barangkali terasingkan dari kebanyakan orang yang mereka terjatuh pada dua fitnah tadi. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi. Mohon maaf bila mana ada salah dan kurang. Subhanakallah mihamdik. Asyadu'allah ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.